maafkan aku segala salahku. Dan bila kau tetap bisu, ungkapkan salammu. Dan aku sifatku, dan aku hilafku, dan aku cintamu.